Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, KPK sebaiknya tidak dijadikan sebagai lembaga permanen, serta tetap pada kitohnya sebagai lembaga ad hoc, hingga kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman sebagai lembaga penegakan hukum yang permanen, berhasil dibenahi, serta dibebaskan dari jerat mafia hukum dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak telah menyebutkan KPK tidak perlu dipermanenkan dengan asumsi masalah korupsi yang telah mengakar bisa segera diredam, lantaran manusia Indonesia masih memiliki nilai kebaikan. Mengapa begitu Pak Her? Gimana nggak baik, wong ini apa bangsa dengan penduduk religius yang paling tinggi di dunia kok. Kita ini muslim, saya muslim gitu kan. Artinya apa? Mana ada agama ngajarin membolehkan korupsi gitu. Wong kita diajari agama, masjid di mana-mana penuh, gereja penuh hari Minggu gitu loh. Tapi kok korupsinya banyak? Jangan-jangan orang beribadah itu untuk nebus dosa korupsinya kan gitu. Nah ya, kan tinggal mengubah itu menjadi satu korelasi yang positif. Bahwa pendidikan keagamaan itu punya implikasi pada perilaku sehari-hari. Sehingga kalau orang beribadah, makin banyak orang naik haji segala macam, secara teori kan harusnya turun. Nah, kalau melihat korupsi telah begitu menggurita, apa Bapak yakin korupsi bisa diredam? Jangan salah loh, orang-orang yang ditangkep itu, yang korupsi itu, ya kita tahu lah, Al-Quran aja dikorupsi coba gitu. Ya kita semua udah tahu lah sebetulnya gitu. Nah, mafia itu kan udah sampai ke hakim-hakimnya. Tapi bagi saya lebih baik diperkuat, dibersihin polisinya dan jaksanya, dan itu nggak sulit. Kalau yang paling atas itu bersih dan mau punya political will untuk bersihin ke bawah, selesai cepet kok. Kalau itu dilakukan, kejaksaan, kepolisian bersih, bisa kok. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.